kau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Oh, di mana kawan kawan dulu yang sama berjuang, oh Malaysia. Kekasih hati pun telah pula hilang, hilang tiada pesan. Aduhai nanti, apakah daya cinta hamba hati melayang, mana dia. Inilah kisahku semalam di Malaysia, kini rasa sunyi. Aduhai nanti, apakah daya aku hanya